Seakan jantung ini berhenti berdetak saat kau ucap kata itu. Kau ingin akhiri, ternyata hatimu telah kau beri untuk dia, dan kini kau jemu padaku. Sudah tak berarti. Karena sikapmu Rusak hatiku, mengerti semua sikapmu.